Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Subhanaka ilmana illa ma'alantana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. InsyaAllah masih tetap istiqomah untuk menjadi yang terbaik, yang terperan dalam garda mempertahankan ilmu ini insyaAllah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu dicatat sebagai berat amal kebaikan pada hari ini khususnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih membahas tentang pewarisan seorang kakek. Ya, seorang kakek. Ini kita tolong bagi yang ya biar tenang. Maksudnya adalah para ulama sepakat ini jangan sampai kakek ini tidak kebagian. Walaupun tidak sisa, dipaksakan dapat. Ya, kata nggak Tuhan. Nah, maka di sini pendapat yang kita usung yaitu pendapatnya Zaid bin Thabit, ya, yang didukung oleh fikih selain Hanafi, itu menyebabkan dua pendapat. Ya. Kalau fikih Hanafi itu kontras banget, ya, bahwasanya kakek secara langsung itu menghijab saudara, mutlak, kecuali saudara yang saudara itu yang sudah sepakat. Namun ikhtilafnya ketika kakek bertemu dengan saudara kandung atau saudara seayah. Namun lagi Hanafi tetap kakek posisi seperti ayah, maka kakek bisa menghijab apa yang dihijab oleh ayah. Adapun fikih selain Hanafi bisa ada hikmah tertentu di mana pada beberapa kondisi memang ya kakek menghijab saudara karena terjadi saham hukum. Kakek dipaksakan dapat dan saudara tidak dapat. Ini kondisi pertama yang sesuai dengan pendapat yang pertama. Namun di kondisi yang lainnya, ketika ada pelonggaran, ketika masih ada banyak sisa, maka dimaksimalkan kakek hanya mendapatkan ya dari jatahnya itu paling banyak berapa kakek? Nah, paling banyak berapa kakek? Sepertiga. Ya sepertiga mungkin nggak? Mungkin ya, karena kakek ada 25 juga kan ya. Di muka sama. Nah, dalam artian ya ada kemungkinan besar juga kakek mendapatkan lebih dari sepertiga. Begitu tergantung kondisi atau khususnya. Yang paling yang jelas ketika dapat ketika bisa banyak, maka setidaknya saudara mendapatkan sesuatu dari bagian si main tersebut. Baik, kita mereview materi yang kemarin dengan pendekatan bagan. Oke. Bagan besarnya adalah kakek dengan saudara. Kakek dengan saudara. Kita sepakat yang dimaksud kakek adalah kakek sering, yaitu kakek yang tidak diselingi oleh perempuan. Oke. Berarti kalau jalur kakek dari ibu kita bahas, jelas mereka masuk kategori dawil arham. Baik, dari judul kita ini ada dua bagan, ya. Bagan pertama ini kita gabungkan dua bagan, yaitu al-jaddu ma'a ahli ikhwan, kakek bersama dengan salah satu saudara. Karena saudara yang kita maksud adalah kemungkinannya dua, ada saudara kandung atau saudara seayah. Nah, kita bagi dua dulu. Ada kasus di mana kakek, ya, kakek bersama dengan siapa? Salah satu saudara. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, hari ini kita masuk insya Allah, itu kakek bersama dengan ya bersama siapa? Kedua-duanya bersama dengan saudara kandung plus saudara seayah. Kalau kemarin kita belajar salah satu saja, kakek dengan saudara kandung saja atau kakek dengan saudara seayah saja, hari ini kita akan belajar penggabungan ya. Di bagian yang berikutnya, bagian yang kedua, di modul Jadi kita akan belajar bagaimana ketika kakek berada mendengar saudara kandung atau saudara sedaya. Baik, rumusan yang di sini ini jangan dilupakan karena akan diterapkan di rumusan yang kedua ini. Oke. Sama di sini, setelah dipisah statusnya kakek bersama salah satu saudara dan kakek bersama dengan semua saudara, ya ingat kalau saudara seibu sepakat kakek meminjamnya, nggak ada yang kenal, ya. Nah, di polisi ini ada dua kemungkinan, ya. Kasusnya pertama tidak ada atau tidak bersama dengan ashabul urud, ya, ashabul urud. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bersama dengan ashabul urud. Oke. Begitupun di sana sama. Yang kita kaji hari ini dibagi dua juga, ya. Pertama tidak, ya, tidak ada ashabul urud. Ini kasus pertama. Yang kedua bersama dengan ashabul urud. Ini ada sisi kesamaan antara bagan yang pertama dengan bagan yang kedua. Oke. Biar tidak gagal fokus. Baik. Sekarang kita belajar tentang kata kunci. Berarti di sini kasusnya, di sini kasus yang pertama ini bagan 1 polisi pertama, ya. Bagan 1 polisi pertama, berarti masalahnya hanya kakek dan saudara saja. Ya, kakek saudara kandung atau kakek saudara seayah, itu aja di sini. Di sini tambahin lagi ashabul urud. Masih ingat siapa saja? Suami atau istri. Ya, dapat angka suami, istri, ibu, anak perempuan, cucu, ibu dan nenek. Ya, itu ya. Suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan nenek. Jalur ayah atau ibu. Itu saja yang dimaksud dengan asal urut pada kajian kita ini. Nah, berarti di kasus polisi kedua, bagian 1 polisi kedua, masalahnya nambah selain kakek dan saudara, tambahin dengan ashabul urud yang 7 orang tadi. 7 orang, ya. 7 orang, kan? Suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu. 7 orang, ya. Nenek itu 2 jalur. Oke. Berarti di sini apa? Ashabul urud plus dengan kakek dan saudara. Begitu pun di sini sama. Ya. Berarti di sini siapa aja, Pak? Ibu, kasusnya. Suami, tidak ada. Kakek, kemudian saudara kandung, kemudian saudara saya. Karena kan dua-duanya ini tanpa ada asal urud. Nah, di sini numpuk banyak, kan? Ada asal urud, ada kakek, ada saudara kandung, ada saudara saya. Baik, gitu ya. Cara memetakan permasalahannya. Baik. Masing-masing kondisi ini, bagian satu kondisi pertama, bagian satu kondisi kedua, ini ada passwordnya atau kata kuncinya. Di sini kata kuncinya apa? Masih ingat? Lihat jumlah bagian saudara. Itu kata kuncinya, ya. Ini kata kuncinya. Lihat jumlah bagian saudara. Ya, untuk menentukan berapa bagian kakek, maka lihat jumlah bagian saudara. Ini kata kuncinya. Baru si kakek itu memilih dua kemungkinan, ya, antara apa? Muqasamah dengan sepertiga. Ini untuk jatah siapa? Kakek, ya. Ini kakek memilih antara muqasamah dan sepertiga, ya. Adapun di kondisi kedua, kata kuncinya adalah apa? lihat sisa sisa setelah ashabul qurun. Ini kata kuncinya berbeda. Oke. Baik. Dari sini timbul beberapa kaidah. Ada berapa kaidah? 3 kaidah. Oke. Untuk menentukan kakek apakah dia di muqasama atau di sepertiga, maka patokannya adalah lihat jumlah bagian saudara, baik saudara kandung atau saudara seraya. Lihat jumlahnya. Kaidah pertama, kalau jumlah bagian saudara, jumlah bagian saudara itu kurang dari 4 bagian. Ini bahasa kitabnya adalah mislail jad. 2 misal kakek. 1 kakek dihargain 2 bagian. Berarti 2 kakek 4 bagian. Oke. Okay. Kalau ditemukan jumlah bagian saudara kurang dari 4 bagian, jawabannya apa? Mau sama atau seperti enggak? Buat kakek. Mau sama seperti enggak? Muka sama. Sebenarnya kaidah. Jumlah bagian saudara kurang dari 4. Seperti enggak? Muka sama. Muka sama. Muka sama. Ini seperti enggak? Berubah ya. Baik, ini jawabannya adalah muka sama. Kurang 4 bagian. Oke. Kaidah kedua. Jika jumlah bagian saudara lebih, nah ini baru ya, lebih dari 4 bagian mislail jad, maka berapa kakek? Sepertiga. Oke, itu kaidahnya. Poin yang ketiga, jika jumlah bagian saudara sama persis 4 bagian, ya, maka muqasama sama dengan sepertiga. Ini kata kuncinya. Oke. Jadi patokannya apa? Jumlah bagian saudara berapa, baru bisa kita menentukan bagian si kakek. Apakah di muqasama? Muqasama itu si kakek dijadikan seperti saudara laki. Kalau kakek yang saudara perempuan itu 2 kali. Kalau kakek ketemu saudara laki, itu sekali aja, karena saudara laki. Tapi kalau kakek ketemu dengan saudara laki dan perempuan, dihitung berapa? Dihitung 2. Ya. Jadi kakek ini kakek seperti saudara laki. Ya. Kalau ketemu cowok aja, hitung 1. Ada ceweknya, 2 kali lipat. Itu namanya muqasama. Ya. Baik. Contoh. Ya. Contoh dari kaidah ini. Kakek, kemudian di sini ada saudara laki, terserah mau kandung mau saya. Nah, apa makanya? Lihat di luar bagian saudara, berapa bagian di sini? 2. Berapa bagian? 2. 2 bagian. Ya, mana buat kakek ini? Mau kau sama atau mau tiga? Mau sama ya? Iya. Karena jumlah bagian saudara kurang dari 4. Ini cuma 2 bagian. Kalau kita bandingkan dengan muqasama, itu sudah 50-50. Ya kan? Ya. Setengah-setengah. Kalau muqasama, kalau sepertiga, ya kan sepertiga lebih kecil. Maka kaidahnya ini, kalau kurang dari 4 bagian, maka kakek mendapatkan muqasama. Kata lain, setelah di sini mungkin saudara perempuan. Sekarang berapa jumlah saudara? 3. Masih kurang 4 bagian. Berarti buat kakek berapa? Muqasama lebih besar. Berarti berapa kakeknya di sini? Berapa kakeknya? Apa masalahnya? Kakek dihitung kayak laki. 5 berarti ya? 2, 1. Gitu. Ini muqasama. Ini namanya muqasama. Kakek ya, kita jadikan seperti saudara laki bagiannya 2 kali lipat. Seperti ini. 5221, maka kakak mendapatkan 2/5. Itu lebih gede dibalik sepertiga. Kenapa? Karena jumlah saudara itu kurang dari 3. Berarti ini contohnya banyak atau terbatas? Terbatas. Cari jumlah saudara yang kurang dari 4, gitu aja. Jawabannya pokok sama. Oke. Sebaliknya, kalau saya tambahkan di sini, saudara lakinya ada 2. Ditambah lagi saudara perempuan. Berapa jumlah saudara di sini? 4. Ada 5. Mana kaidahnya? Ini berarti jika jumlah bagian saudara lebih dari 4 bagian, kasih kaki sepertiga. Ini paling gede. Kalau kita kasih pokok sama, berapa jumlah pokok sama? 2, 2, 2, 1. Per berapa? Per 7. Kaki ada berapa? 2 per 7. Gedean mana pokok sama dari sepertiga? Sepertiga. Ini kan cuma 1/3 ya, lebih kecil. Nah, makanya jawabannya sepertiga langsung, karena pokok sama kecil, masih kaki. Jadi buktinya ini kalau pokok sama kan kaki hanya ber7. Atau mungkin kita tambahkan di sini 2 laki, 2 perempuan. Berapa jumlah saudaranya sekarang? Ada? 6. Ya, ada 6. Berarti ini jawabannya. Kasih seperti ini, kakak langsung. Ya. Karena kalau kita mau persamakan, kakak tadi seperti ini. Per berapa ini? 8. Ya, per 8, berkurang banget. Jadi 2/8 di sini si kakek. Jadi yang 3. Ini 1/4, ya kan? Nah ini jawabannya. Kenapa? Karena jumlah bagian saudara lebih dari 4, maka kasih kakek 1/3 karena itu lebih besar dibandingkan dengan mukosam. Baik. Tapi kalau pas mentok di 4 bagian seperti ini, kakek bersama dengan 2 saudara lagi. Ini berapa bagian? Pas 4 ya. Itu sama antara mukosam dan sepertiga. Mau kosamakan berapa? 6 2 per berapa? 2 per 6. Sebenarnya apa? Ini kan cuma semuanya. Iya, sama aja. Sama sih. Oh iya, sama. Sepertiga sama kan? Iya. Oke. Atau contohnya misalkan jadi aja yang pas 4 bagian. Laki 1, cewek 2. Iya. Gitu kan? Iya. Pas 4 kan? 21. Itu mau sama berapa? Itu mau kosamakan? 2, 2, 1, 1. Berapa? 6, 2 per 6. Berarti berapa? 1/3, sama. Nah, ini jawabannya. Jika jumlah bagian saudara pas di 4 bagian, tidak kurang lebih, sama antara mukosama dan sepertiga. Jelas ya? Baik, jadi ini ketika kita menemukan kasusnya hanya antara kakek dan saudara saja, tidak ada yang lainnya. Kalau jumlah terserah. Kalau jumlah berarti penentuannya kayak ini, berapa jumlah bagian saudara untuk menentukan berapa besar bagian kakek. Jelas? Baik. Nanti Bapak Ibu, rumusan ini kita pakai di sana nanti. Jangan lupakan. Oke. Rumusan ini tolong di-share. Nanti di sini buka lagi. Terapkan di sini. Tapi ada sama perkawannya, kita akan berdua baru berusaha ini nanti insya Allah. Oke, ini kita mulai dulu. Nah sekarang kalau ada ashabul khuluf, ini kan tadi nggak ada, ini ada. Nah, kata kunci ganti. Kalau ada ashabul khuluf yang ini bukan lagi jumlah bagian saudara, tapi sisa setelah ashabul khuluf, berapa sisanya? Oke, nah di sini kakek mengalami berapa kondisi? 4 kondisi. Pertama, tidak ada sisa. Tidak ada sisa setelah ashabul khuluf. Blank sama sekali tidak ada. Kondisi kedua, ada sisa tapi kurang. Ya, kurang dari 1/6. Ini kondisi buruk kedua. Pertama kan paling buruk. Tidak ada sisa sama sekali kan? Oke. Kondisi kedua masih lebih ini. Ada sisa, tapi sisanya kurang 1/6. Kemudian ketiga, sisanya pasti sekolah. Nah, jawabannya kalau tidak ada sisa atau sisa kurang di 1/6 atau sisa pas di 1/6, maka jawabannya adalah kakek mendapatkan 1/6 dan saudara tidak mendapatkan sesuatu. Ini di tiga kondisi pertama jawabannya 1. Paksakan kakek 1/6 dapat. Walaupun setelah kubur tidak ada sisa sama sekali, paksakan 1/6 masukin ke kakek, maka terjadi aul. Begitu pun kondisi kedua, ketika sisanya kurang 1/6, dijadi lagi 1/6 buat si kakek, akhirnya aul lagi. Kondisi ketiga, berapa sisanya 1/6 kasih ke kakek, terjadi aul nggak? Nggak terjadi aul, karena sisa dikasih ke si kakek, kira-kira nggak ada aul berarti. Ya, baik. Ini di tiga kondisi pertama, di mana sisanya, kesimpulannya kalau sisa 1/6 atau kurang, dengan ya 1/6 atau kurang, maka jawabannya dilanjut di sudut pada saya telepon. Kakek mendapatkan 1/6 dan saudara tidak mendapatkan sesuatu. Ini sesuai dengan pendapat yang pertama Abu Hanifah, ya, di mana kakek itu menghalangi, ya. Jadi didahulukan, diutamakan bagian si kakek dibanding bagian saudara. Baik. Poin keempat yang terakhir, ya, kondisi yang terakhir adalah sisanya lebih, ya. Kalau tadi kondisi kedua sisa itu kurang dari 1/6, ini lebih dari 1/6. Nah, di kondisi ini kita nggak bisa langsung menentukan buat kakek. Kita harus menyelami tiga hitungan, ya, antara apa saja? Mukosama atau sepertiga sisa atau 1/6. Ini kemungkinannya kakek memilih tiga ini. Jika sisa setelah asalnya lebih dari 1/6, jelas? Contoh-contohnya, maka sudah ya. Diulang lagi. Perlu pengulangan. Baik. Ingat, jangan gagal fokus. Bagan pertama, kondisi kedua. Ini bagan pertama, kondisi pertama. Maksudnya adalah lihat jumlah bagian saudara. Di sini, kondisi kedua bersama dengan ashabul qurun. Di sana ada suami atau istri atau ada anak, ada cucu, ada ibu, ada terserah, ya. Ada juga kakek dengan saudara, jelas ya. Maka patokannya lihat sisa setelah ashabul qurun. Nah, maka di sini Bapak Ibu harus sadarkan dulu, bagi dulu mana yang ashabul qurun, mana yang bukan. Ya kan? Kalau ada soal acak gitu kan ya, disusun dulu mana yang ashabul qurun dan mana yang bukan. Baik. Contoh mayit meninggalkan seorang suami, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, kakek, dan saudara. Terserah mukandung usahaya. Ini kita baru salah satu. Ingat ya, hari ini baru kodimah kita nih. Mereview ulang ya kemarin. Hari ini kita belajar dua-duanya ketemu nih. Si kandung dan si ayah ketemu. Gimana? Ada yang tahu caranya? Apa yang dilakukan ketika kakek bertemu dengan saudara kandung dan saudara ayah? Kira-kira apa yang dilakukan? Ya udah tegur, sapa, salam, senyum. Oh, ibu. Kita belum bicara waris ya. Baru bertemu. Udah tegang duluan. Baik. Berarti di sini Bapak Ibu ngecek dulu nih mana yang termasuk ashabul qurun. Suami. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, ibu. Kakek masuk gak? Enggak. Ya, kita bahas kakek ya. Berarti sampai di sini nih. Dicek berapa sisanya. Iya. Berapa sisa setelah ashabul qurun? Itu dulu. Terus sisa ya berapa sisanya? Hitung dulu. Berapa suami di sini? seperempat. Anak perempuan? Setengah. Setengah. Jadi perempuan? Sepernah. Sepernah. Ibu? Sepernah. Sepernah. Berapa KPK ya? 46? 12. Bagi 4? 3. Bagi 2? 6. Bagi 6? 2. Bagi 6? 2. Berapa sisanya? Enggak ada. Tidak ada sisa. Enggak ada sisa. Ya kan? Gimana enggak ada sisa? Berapa buat kakek? Kakek sepernah. Paksa atas? Ini jawabannya nih. Kalau ada sisa, gue ingat mau kakek, kasihan kami udah tua. Pasti akan pernah, karena emang dia ahlinya dapat gitu. Ini karena tazlamung, karena berdasarkan sahamnya banyak. Nah, di kondisi ini, tetap kakek yang dapat. Saudara orang Inggris, kakek aja gak ada sisa, gitu kan ya. Baru-baru saudara, kakek aja udah gak ada sisa. Nah, ketika seperti ini, maka kakek tetap mendapatkan pernah. Saudara gak dapat apa-apa. Makanya kurang sepernamnya bukan sebenarnya nisbi karena akan berkurang aur. Jadi berapa di sini? 2. Berapa jadinya? 4? 15. 15? 15 ya? Oh jauh banget kan? 2/15 kakek. 1/7.5 ya? Berkurang gitu kan ya? Baik. Sepernamnya sepernam bohongan. Hanya akan di sini saja. Tapi realnya ini sepernah itu karena aul ya. Baik, ini kondisi pertama nggak ada sisa. Kalau misalkan contoh lain, misalkan di sini ada suami, ada anak perempuan, ada ibu ya, kakek dan saudara laki. Mana sebelum ya? 3 orang ya? Suami, anak, dan ibu. Ya kita lihat berapa sisa? Berapa suami? Seperempat. Setengah. Dan perempuan? Setengah. Ibu? Seperempat. Berapa sisanya? 12 bagi 4? 3. Bagi 2? 6. Bagi 6? 2. Sisa berapa? 1. Sisa 1. Sisanya 1/12. Ini sisa. Gimana dong? Kayak dari berapa nih? Kurang dari 6. Kurang ini dari 1/6. Sisa kurang dari 1/6. Jawabannya apa? Paksakan kayaknya 1/6. Di sini 2. Jadi awal berapa awalnya? 1/13. Saudara enggak dapat. Nah itu kondisi kedua ya. Kondisi kedua di mana sisanya kurang dari 1/6, tetap si kakek harus dapat ya 1/6, walaupun angka 1/6 tapi dia di atas 1/6 nggak apa-apa. Oke, ini kondisi kedua di mana sisa setelah asal gurunya kurang dari 1/6. Ini dikasih ini hanya 1/12, jauh kan, setengah dari 1/6. Oke, contoh lagi. Mayat meninggalkan anak perempuan, ibu, kemudian kakek, kemudian saudara. Berapa kuburnya? 2 orang aja ya. Anak sama ibu. Lihat berapa sisanya. Berapa anak perempuan? Setengah. Ibu? 1/6. Kakeknya berapa? 6. Bagi 2? 3. Bagi 6? 1. Sisa berapa? 2/6. 2/6. 1/6. Berarti gimana 2/6? Lebih dari 1/6. Lebih dari? 1/6. Oke, cari yang sisanya 1/6. Gimana kasusnya ada? Yang pas 1/6? Kemarin kasusnya? Anak perempuan. Ada cucu ya? Ada cucu perempuan. Oke, kita akhir ya, biar agak seru. Kemarin kita tambahkan di sini anak perempuan, cucu perempuan, ibu. Ya. Ini 1/6, ini 1/6. Ini ada kakek. Ini ada saudara. Ini berapa? Sisanya? 1/6. KPK-nya 6 ya? 6 bagi 2? 3 tiga menginap satu satu seberapa sepernam sisanya sepernam pas udah kasih buat kakek kakek pernah selesai sahamnya habis saudara kan apa ini tiga kondisi pertama sisa nggak ada sisa kurang sepernam kemudian sisa pas sepernam jawabannya satu kakek sepernam dan saudara tidak mendapatkan apa oke okay. Nah, tinggal kondisi terakhir ya di mana sisanya lebih dari seperenam. Nah ini kita nggak punya rumusan baku ya, saya sudah berusaha merumuskan cuman ujung-ujungnya kalau kamu juga karena ini terlalu longgar kasusnya banyak banget ya, walaupun ada kaidah-kaidahnya itu saya lihat ribet ya, saya temukan di buku Al-Walid fil Miras karya Syekh Ridho. Beliau memberikan rumusan-rumusan tapi saya lihat ujung-ujungnya adalah lebih baik dan lebih cepat menghitung langsung di tiga kondisi ini ikhtiar kami yang untuk memudahkan kasusnya langsung aja hitung tiga-tiganya ya. Contoh misalkan main tinggalkan istri satu orang kakek dan saudara istri kakek dan saudara nggak ada yang lain berapa istri di sini sebar empat berapa misalnya 34 ya kan ini berarti lebih dari seperenam ya udah itu tiga tiganya ini dimukosamakan bisa berarti kan ini mukosama ini saudara laki kan ya saudara laki berarti dihitung kayak kakek dihitung kayak laki-laki oke okay. Berarti di sini berapa 4 bagi 4 1 bisa berapa 2 sisa 3 bisa berapa 3 untuk berapa untuk 2 2 kali berapa kali 2 kali 2 2 ini 2 dari mana dari sini di bawah sama kan berapa jadinya 8 2 2 6 3 3 selesai di bawah sama berapa kali di sini 3 per 8 3 per 8 ini buat kakek yang kedua sepertiga sisa oke, kita lihat istri seperempat kakek, nah kakek di sini berapa? Sepertiga sisa ini sisanya saudara 4, 3, berapa kakeknya? 12 bagi 4? 3 sisa berapa? 9 per 12 sepertiganya berapa? 3 per 12 ini kan sisa dari 12 kan? 9 nah, habis sepertiganya berapa? 3 per 12 ya. Sisa berapa? 6 sisa? 6 6 selesai kan? Selesai berapa di sini buat kakek? 3 per 12 seperempat oke, terakhir di sini istri seperempat kakek seperenam ini sisanya berapa KPK-nya? 12 bagi 4 3 3 bagi 6 2 sisa berapa? 7 sisa? 7 kakek di sini berapa? 2 per 12 2 per 12 itu seperenam mana yang lebih besar? 3 per 8 sama? Sepertiga sisa atau seperenam? 3 per 8 3 per 8 mau sama? Ini ya, ya lebih gede. Ini nggak kita ambil perbandingan saja. Nah di sini kita nggak bisa langsung. Oh ini mau sama nih. Nah, udah itu aja tiga-tiganya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai rumusannya, ya lumayan agak ribet sih. Jadi ikhtiar kami dalam memahami kondisi keempat ini ujung-ujungnya adalah udah kita hitung tiga-tiganya. Itu lebih cepat ya dibanding menelusuri kaidah-kaidah itu. Baik. Sampai di sini ini Jumat yang kemarin. Kita belum nambah ilmu hari ini kecuali bagi yang tidak hadir kemarin. Berarti ini sesuatu yang baru ya. Bagi yang hadir kemarin, mudah-mudahan tidak bosan tapi penguatan insya Allah. Iya. Baik. Sekarang masuk ke materi baru. Ingat ya, rumusan ini nanti akan Bapak Ibu pakai lagi di sini. Ini yang menunjukkan teori ini terapkan di sini. Begitu pun yang ini diterapkan di sini. Ya, bersama dengan Ashabul Furuq. Baik, saya di sini. Silakan Bapak Ibu baca bukunya. Kalau di sana sudah lengkap contoh-contohnya dengan detailnya. Baik. Kabar terbaru, alhamdulillah hari Selasa malam Rabu kemarin ya seperti yang kasir, alhamdulillah izin Allah memberikan lokasi tempat untuk waris. Jadi kita sekarang sudah punya kantor ceritanya. Alhamdulillah. Kantornya di gedung Kampung Infak. Ya. Kampung Infak ini di Tempat Raya. Di sana kita punya 3 ruko di samping sekolah Al Quran. Ada Ibu Rahman, ada Kampung Infak, ada sekolah Al Quran. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa ngantor 2 tempat di sekolah Al Quran. Kemudian di waris insyaallah di lantai dasar ruang 2. Ini kemarin pengurus sudah gunting pita tanpa pita. Apa yang digunting? Ya, dibukanya dengan rujak. Alhamdulillah. Dan sore harinya setelah rapat pengurus itu sudah ya dibuka konsultasi. Jadi ada peserta pertama ya, itu orang Pulau Mas. Ya, Pulau Mas dengan permasalahan yang luar biasa. Ya. Baik, ini PR buat Pak Waris. Insyaallah kita sudah punya markas di sana tempat kita diskusi. Ya, jika ibu bapak sekalian perlu penjelasan atau pengulangan kembali atau mungkin ada salah keluarganya yang bermasalah, harusnya bapak dulu ya, ibu dulu yang menghadapi mereka. Nah, kalau mentok, ya insyaallah kita kerjasama. Ya, mudah-mudahan bapak ibu sudah selesaikan dulu. Ya, nggak sia-sia ya sudah berkenalan. Insyaallah ya. Jadi di lantai dasar ruang kedua di sana kantor kita admin dengan ruang konsultasi. Untuk ruang konsultasi mungkin bisa pakai ruang yang lain karena sana banyak yang kosong ketika kami pakai. Insyaallah. Dan kedua kita akan mengadakan training ya. Yang terdekat sebelum Ramadan kita mengusahakan selama ini kita ngurus harta si mayit. Nah, kita pengen ngurus jasad si mayit. Ya, pelatihan pengurusan jenazah. Insyaallah kita akan pelopori di bulan ini. Ya, mungkin ini alokasi waktunya kita alokasikan sebelum Ramadan. Ya, untuk masalah tempat dan waktu nanti menyusul. Tapi program yang akan kita manfaatkan insyaallah. Dan ke depan setelah training tersebut, ini kita akan meresmikan. Ya, ada salah seorang orang juga yang mengungkapkan ada akan melakukan ambulan untuk apa? Ya, istilahnya itu apa? Untuk pengangkutan jenazah, ya. Pembatukan. Iya, seperti itu. Alhamdulillah sudah ada yang berani wakaf ambulannya. Nah, tinggal kita ini sebagai membernya, ya, membernya. Jadi ibu kalau meninggal atau apa, ya tinggal berikan kartu membernya. Ini nggak bisa ibu ya, meninggal. Ini kartu member saya. Insyaallah kita lurus. Namun di sini pembelajaran ini saya harapkan justru yang hadir adalah anak-anak ibu dan bapak. Jadi jangan sampai ini kita sebagai orang tua dibandingin bukan sama anaknya. Jadi lebih hebat lagi anaknya dibandingin orang tuanya. Ini jangan sampai terulang. Ya, maksud saya ya saya pribadi ketika ibu saya meninggal saya sedih sekali karena nggak ada ilmunya. Ya, anak kandung nggak bisa nyolatin. Ya, bahkan saya nggak bisa nyolatin itu apa sejarah saya kenapa saya masuk pesantren dulu saya makan preman di terminal ya sendiri kayak gitu gimana terus sekarang masih bawa maksud saya ketika ibu meninggal itu saya nggak bisa nyolatin ibu kandung sendiri alisannya saya terpukul sekali akhirnya saya mati sir walaupun nggak pakai mobil ya mati sir tidaknya dunia terminal dunia gelap dukung. Kemudian masuk pesantren alhamdulillah di pesantren tidak hanya semangatnya saja yang itu bisa dipelajari yang itu hikmah. Maka saya sangat apa mendukung sekali program pengurusan jenazah Ya, jadi orang tuanya ada, anaknya ada. Jadi nanti saya kerja sama. Mah, kalau mau meninggal, saya siap menerima mah. Luar biasa itu. Jadi anak kita sendiri yang mandikan atau suaminya atau istrinya. Insya Allah, tunggu kabarnya, mudah-mudahan bisa tepatnya. Kemudian yang kedua, kabar gembiranya untuk buku, insya Allah sudah sekitar 20%-an menuju berhasil misalkan ya. Insya Allah kita akan terbitkan oleh Akal Pustaka yang dikelola oleh Ustaz Azhar, dan sekitar dana yang dibutuhkan berapa Pak ya? 30-an lebih ya. 30 itu dana daya apa? Biaya cetak. Ya, cetak 30 juta itu biaya cetak, belum untuk jasa editor, kemudian layouter dan desain cover. Ya, mudah-mudahan dari kita untuk kita, bismillah ya. Yang sudah terkumpul alhamdulillah dari alumni dan dari jemaah itu sekitar 20 jutaan. Jadi masih kurang sekitar 10 atau 12-an. Mudah-mudahan alumni bisa mengeluarkan. Jadi kita targetkan di IBF ya, Islam Bukber, di JCC ya, kalau tidak salah di tahun ini kita udah buku ya, launching buku ini. Untuk judul saya minta saran Bapak Ibu, judulnya apa? Apakah judulnya What is okay or change? Iya. Baik, itu misalkan disul ya, belum ketemu judulnya. Untuk training hutlologi mah, untuk masa tua yang gemilang ini insya Allah mungkin dicanangkan pada Syawal ya, karena kita fokus ke Ramadan untuk ibadah. Jadi Laskar Waris mungkin pas Ramadan ya, ini diupayakan ya, kita off dari aktivitas belajar ini kembali ke masing-masing. Silakan ya, interaksi dengan Qur'annya, dengan sedekahnya, dan dengan sholatnya. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik. Baik, masuk bagian kedua. Sudah siap ya? Ya. Enggak, langsung di awal Pak. Ya, di awal semuanya barang. Kalau di akhir enggak akan dapat Pak. Ya, kalau di akhir pernah enggak akan dapat, itu enggak ada sisa ya, dari pernah. Kurang dari pernah. Itu. Tadi kan sisanya enggak ada sisa, kemudian kurang pernah. Itu kalau kita akhirkan dari mana lauknya? Saya ini aja masalah istilah aja. Betul, betul. Di awal. Jadi ini langkah pertama saja untuk mendeteksi bagian ini, Pak. Jadi lihat dulu sisanya, itu belum final, belum. Lihat sisanya, oh ternyata nggak sisa, nggak ada sisa. Ah, kalau nggak ada sisa, tetap ke dalam rumah. Itu, makanya saya bingung bilang, kakek dapat sepernam, itu kan pada kejangan bukan, kan? Itu yang rasanya. Betul, betul. Di kondisi ini, satu dan dua, itu hanya istilahnya itu, sepernamnya fiktif, karena terjadi aul itu. Ya, penumpukan saham. Ya, dipaksakan dan pernah, akhirnya sahamnya numpuk, bengkak, pokok masalah lebih kecil dibanding saham yang ada. Jadi cuma rumus ya? Iya, ya, jadi imbasnya semuanya seluruh. Bukan, itu cara hitung saja. Betul. Ya, bukan kaki, bukan itu kaki dapat pernah, bukan? Enggak. Bukan prinsip. Baik, jadi bagian pernah, tapi faktanya karena terjadi aul, itu seluruh. Karena ini tazawuk. Ini namanya dalam faraid, kalau terjadi pengurangan seperti ini, sepernam yang bohongan, gitu kan ya, bahasa lainnya, itu disebut hijab nuqsan. Ya, ada pengurangan dari sepernam asli ke sepernam yang palsu. Itu nuqsan. Semuanya sebenarnya terjadi, Pak. Ya maksudnya bisa nanti bisa terjadi kesalahpahaman, bisa kalau dikira sepaket sepernam. Kalau tidak diperjelas. Betul, betul. Utuh, gitu ya, bagus. Oke, okay. Jadi kakek sepernam utuh itu di kondisi ketiga, itu masih utuh. Kondisi keempat juga, kemungkinannya kalau sepernam ini utuh. Ya, sepernam utuh, kalau dia yang terbesar, ya kan. Tapi di dua kondisi ini nisbi sepernam. Karena sisa pun nggak cukup sepernam, gitu. Baik, alhamdulillah. Masuk di bagian kedua, silakan Bapak Ibu buka modulnya halaman sekian. Masih banyak kerjaan kita. Ikutin saya. Udah tahu gurunya kayak gitu, ikutin lah guys. Hidup itu yang baik-baik. Katanya kalau nggak ada kerjaan. Berarti udah kasih halaman kan? Hah, kalau dua nya, udah ya? Halaman 20. Iya, udah dikasih beberapa kali. Berapa 20? Silakan. Kan kemarin kita bilang kan kalau udah ada kerjaan. Nah, karena nggak banyak kerjaan. Ya? Oh, banyak kerjaan. Iya kan, nggak banyak kerjaan. Sen kiri ke bawah kanan, sen kanan ke bawah kanan. Lanjut. Baik, bagian kedua. Di halaman keberapa nih saya nggak tahu. 20. Berapa? 20. Hah? 20 ya? Baik. Kalau 20 ya. Kalau 20 huruf. Kalau ngomong itu langsung 20 ya. Baik, di sini bagannya agak turun lagi ya. Agak banyak lagi. Tinggal saya takut ya. Insya Allah kalau kita paham. Jadi bagian yang kelihatan banyak ini ternyata simpel banget ya. Dibanding dengan ibu bapak baca narasi aslinya, itu akan memusingkan. Baik, saya bantu di bagian ini. Baik, kalau kasusnya kakek bersama dengan dua saudara langsung, sekarang seayah. Nah sekarang pola pikirnya kita rapikan dulu. Kalau saudara kandung dengan saudara ayah ketemu, itu siapa yang menghijab dan siapa yang terhijab? Saudara kandung. Seayah terhijab enggak? Enggak. Berarti sekandung menghijab seayah. Betul kan ya? Ini mungkin gak tiga-tiganya dapat, kakek dapat, sekarang dapat, saya dapat, mungkin kan? Enggak. Kan menghijab. Gak mungkin ya? Kalau laki-laki semua gak mungkin. Tapi kalau cewek kan gak bisa menghijab. Kalau ada kakek, misalkan ya, saudara lagi kandung, saudara lagi saya, gambarannya, saya tanya, saudara saya dapat gak? Enggak. Udah saudara saya dapat. Kelihatan gak? Kakek, kemudian ada saudara laki kandung, ada saudara laki seayah. Ini yang dua orang ini bisa ketemu nggak, berbagi nggak? Nggak. Ini dapat, ini nggak dapat. Terus ini ngapain dong, saudara ini? Mengurangi hitungan. Mengurangi jatah si kakek. Ya. Baik, ini bukan panjangan, ya. Tapi ini mempersempit, memperkecil jatah si kakek. Nah, maka di sini. Dalam kasus ini, ketika si kakek ketemu dengan dua golongan saudara ini, maka sebelum menentukan berapa bagian kakek, apakah mau kos sama atau sepertiga untuk kasus pertama ini atau di sini, maka sebelumnya kita tentukan dulu masalah tadi, apakah mu'adah ataukah ghairu mu'adah. Baik, ini pakai bahasa Arab ya. Kalau Indonesia kan agak rancu, mu'adah itu artinya dihitung. Maksudnya apa? Baik, dan di sini, definisinya mu'adah secara bahasa apa? Dihitung. Baik, di sini pertama lihat, coba tambahkan kalimat bagian ya. Saudara seayah dihitung jika jumlah ya, jumlah bagian saudara kandung kurang dari misrajat. Mohon ditambahkan kata bagian. Jumlah bagian. Bagian sisa ya. Jadi sebelum menentukan kakek, lihat dulu si saya ini dihitung enggak? Ya, ingat ya. Hanya dihitung saja tapi tetap enggak dapat. Kita baca keterangan di halaman 21. Kalau udah tahu halamannya. Baik, kita bacakan. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang hukum kewarisan kakek jika bersama dengan salah satu dari golongan saudara, yaitu kakek bersama dengan saudara kandung saja atau kakek bersama saudara seayah saja. Pembahasan berikutnya itu bab sekarang adalah hukum kewarisan kakek jika bersama dengan kedua golongan dari saudara, yaitu kakek bersama dengan saudara kandung dan saudara seayah. Baik, sebagaimana tambahkan A, sebagaimana kita ketahui bahwa saudara kandung menghijab saudara seayah. Sepakat ya, saudara kandung menghijab saudara seayah. Maka pada pasal ini saudara seayah hanya dihitung mu'adah dalam jumlah tambahkan bagian, ya, dalam jumlah bagian saudara kandung, supaya bisa memperkecil saham kakek. Kemudian bagian saudara seayah diambil oleh saudara kandung. Jadi saudara seayah hanya dihitung saja, tapi tidak mendapatkan bagian, kecuali jika saudara kandungnya perempuan, hanya satu orang perempuan, maka saudara seayah mendapatkan bagian. Nanti kita lihat. Baik, mana muada? Secara bahasa adalah dihitung. Adapun secara istilah adalah dihitungnya jumlah saudara seayah. Mohon maaf, tambahkan bagian. Ya, dihitungnya jumlah bagian saudara seayah ke dalam jumlah bagian saudara kandung untuk memperkecil bagian kakek. Kemudian saudara kandung mengambil bagian saudara saya. Bingung gak ya? Bingung gak? Panjang. Ya udah tutup aja, selesai aja deh. Baik, kita akan perjelas dengan contoh. Baik, sebelum ke bagian bawahnya, selesaikan dulu yang ke mu'adah. Ya, kalau mu'adah berarti jumlah apa saudara saya dihitung. Kapan dihitung? Jika jumlah bagian saudara kurang dari 4. Berarti di sini Bapak Ibu tentukan dulu apakah masalahnya mu'adah atau ghair mu'adah. Ya. Atau ghair mu'adah. Tentukan dulu. Baru dengan kakek. Ya. Tentukan dulu masalahnya apakah saudara saya dihitung atau tidak dihitung. Ya. Kapan dihitung? Saudara saya dihitung kapan? Ketika jumlah bagian saudara kandung itu kurang, ya. Kurang dari 4 bagian. Maka saudara saya dihitung. Ya. Dihitung baru tentukan kakek. Oke. Yang kedua ada kapan saudara saya tidak dihitung jika jumlah bagian saudara kandung 4 bagian atau lebih. Nih. Enggak dihitung saudara saya. Ya, dihitungnya kagak bagi dapat. Ini masih menimbul. Ya, dihitung tapi enggak dapat. Yang ini boro-boro dapat, dihitungnya kagak. Masih marah. Lebih parah ya gitu. Ini kan lumayan dari pulau. Oh, dihitung-hitung. Eh, ternyata saatnya diambil. Karena emang realnya saudara saya terhijab oleh saudara kandung. Tidak hanya dihitung saja untuk mempersempit bagian kakek ini. Kalau di sini saudara saya nggak dihitung. Kapan? Jika jumlah bagian saudara kandung itu lebih besar atau sama dengan 4 bagian. Gini ya sebutnya. Ya. Lebih besar atau sama dengan 4 bagian, maka saudara saya ya udah nggak dihitung, pasti nggak deh, nanti nggak dapat juga. Ya, kalau yang mau ada dihitung saja, tapi tetap dia tidak mendapatkan sesuatu. Nah, maka di sini setelah Bapak Ibu memisahkan antara mau ada dan ghairu mau adanya, baru tentukan kakek. Sama di sini rumusannya pakai yang tadi, ya, kakek di antara kemungkinan antara moko sama dan sepertiga. Ini semuanya dicopas ke sini, ya, rumusannya. Cuma bedanya Bapak Ibu langkahin dulu apa langkah pertama ini, tentukan dulu mu'adah dan ghairu mu'adah. Baik, contoh. Saya bingung kan? Baik, contoh. Sekarang Ibu dan Bapak harus mahir dulu tentukan apakah ini mu'adah atau ghairu mu'adah. Ingat ya, kita ini ada kakek, ada dua golongan saudara. Tapi di kondisi pertama tidak ada asbabul furud. Kalau tidak ada asbabul furud, berarti masalahnya hanya kakek, saudara kandung, saudara saya. Maka bagian kakek sama posisi ini, pindahin ke sini rumusannya. Tapi sebelum menentukan kakek, tentukan dulu muadah atau gerun muadah untuk menentukan berapa si kakek. Baik, pertama contoh yang pertama ini yang muadah atau yang gerun muadah sekalian, misalkan ya di sini ada kakek, ada saudara laki kandung, ada saudara laki seayah. Baik, ini muadah nggak? Kenapa muadah? Yang mana yang keluar empat? Jadi ibu liriknya mengkerucut sekarang ini nih. Lihat jumlah bagian saudara kandung. Ini berapa? Dua. Kurang dari empat. Muadah bukan? Kalau muadah, ini hitung semuanya sekarang. Baru tentukan kakek. Gitu. Ya, saya ulangi. Pertama, lirik dulu bagian kandung. Oh, dua bagian. Muadah. Muadah apa artinya? Hitung selesai. Jadi sekarang berapa jumlah saudara? Empat. Dua-dua, empat. Berarti berapa buat kakek? Mau kuasa apa atau tiga? Kalau empat bagian, berapa buat kakek? Sama aja. Saya. Ini kan kuasanya. Ya. Kalau pas empat bagian, mau kuasa apa atau tiga sama aja. Berarti di sini, kakek, kalau mau kuasa makan, ini laki-laki semua kan? Satu, satu, satu. Tapi di ujung, mohon maaf, kakek satu, saudara kandung ambil dua. Ini diambil oleh si kandung. Karena dia menginjak. Hanya itu saja. Kakek selesai, dia 1 per 3. Ini kan 3. Yang saudara kandungnya dapat 2 per 3. Ngambil di atas saudara seayah. Karena saudara seayah hanya dihitung saja. Jadi latar pertama apa? Lihat dulu masalahnya mau ada atau bukan. Oh ini mau ada, kenapa mau ada? Karena jumlah saudara kandung kurang dari 4. Baik, kita kembangkan lagi contohnya. Di sini ada kakek, ada saudara laki kandung, ada saudara perempuan kandung, ada saudara laki seayah, ada saudara perempuan seayah. Oke. Mau ada bukan? Kakek, saudara laki kandung, perempuan kandung. Mau ada bukan? Gimana caranya? Tiga itu. Lihat bagian saudara kandung. Berapa di sini? Tiga. Tiga. Hah? Tiga. Tiga bagian. Berarti mau ada bukan? Mau ada. Ini ya. Kurang dari empat. Jika jumlah jumlah bagian saudara kandung kurang dari empat, maka itu selesai. Berarti kita ngitungnya semuanya. Nah, berapa semua saudara sekarang? 6. 2, 1, 2, 1. 6 kan? Satukan buat kakek. Sekarang jumlah saudara 6 bagian. Berapa kakek? Kalau ininya 6 bagian. Mau kuasa sama atau sepertiga? Lebih dari 4. Sepertiga. Jumlah bagian saudara lebih dari 4. Maka kakek sepertiga. Kalau 2 kuasa makan, rugi kakek. Kecil. Ini kalau mau kuasa makan berapa nih? 2, 2, 1, 2, 1. Per berapa itu? 8. Per 8. Jauh banget kakek. 2 per 8. Per 4. Nah, maka setelah kita memuadahkan, ya, menghitung jumlah seayah dalam hitungan jumlah saudara semuanya untuk menentukan berapa kakek, ini kakek selamatnya di mana? Di sepertiga. Karena jumlah bagian saudara sekarang semuanya ada 6 bagian. Ini rumusannya. Berarti kakek berapa? Sepertiga. Ini sisanya 3, 1. Berapa sisa? 2. Untuk siapa? Untuk kandung saja. Ini kan yang gitu. Hanya dihitung. Nah, ini kan ada jasa dihitung kan? Kasih lah sebenarnya. Lumayan kan? Kalau ini nggak dihitung, jadi berapa? Terus mungkin kakek lumayan lumayan. Seperti itu mau ada. Jadi kalau saya kakek belajar kayak gini, wah rugi saya. Ya Allah kakek. Ustaz, yang contoh pertama itu kan jumlah saudara itu kurang dari 4 bagian. Iya. Tapi kakeknya dapatnya sepertiga ya, enggak mau kosong, mau kosong sama. Baik, yang mana bu? yang saudara iya yang gitu. Ini jumlah saudara pas 4. Ini kan 2-2 laki-laki. 2-2. Oh. Pas 4 kan? Maka mukos sama sepertiga sama aja. Oh gitu. Ini kan sepertiga nih. Di mukos sama kan sepertiga, di sepertiga kan sepertiga juga. Oh iya. Sama karena pas 4 bagian. Ini cowok dua-duanya kan. Baik. Ada lagi? Ya, contoh lain. Berarti si saudara seayah tuh cuma buat ngitung ya? Iya, itu namanya muadah. Hanya dihitung tanpa mendapatkan sesuatu. Nanti kasih apa-apa. Iya. Nah, ini pengertian ya. Kasihan amat ya. Baik. Kasihan amat. Kita coba lagi. Mayit meninggalkan kakek, kemudian saudara laki kandung, saudara perempuan kandung pada saudara laki seayah. Baik, gimana caranya? Lirik dulu berapa jumlah bagian saudara kandung untuk menentukan muadah dan bermuadahnya. Oke, berapa di sini? 5. Ya saya itu enggak. Enggak. Ini muadah atau gharar muadah? Ghair. Kalau gharar muadah udah selesai. Jadi itu berapa kakek? Ini kan 5 nih. Iya. Berapa kakek? Muka sama atau sepertiga? Sepertiga. Hah? Sepertiga lah. Sepertiga. Lebih dari 4. Nah, itu kalau muadah langsung coret aja. Ini kan ghair muadah. Jadi itu. Karena jumlah bagian saudara udah lebih. Nih. Lebih dari 4 atau sama dengan 4. Jumlah apa si ayah nggak usah dilihat lagi. Karena kasihan kalau dihitung semua lagi kakek udah kecil lagi. Ya, ini kalau baru mau ada maka saudara si ayah udah yang diharapkan. Ya, nggak dapat dan nggak dihitung. Maka cukup dengan ketika menentukan kakek ini hanya jumlah saudara, jumlah bagian saudara kandung saja ini. Ini pun sudah 5 bagian. Nah, maka kita tahu sekarang berapa kakek kalau jumlah saudara 5 bagian. Berapa di sini rumusannya? Sepertiga. Ya kan? Lebih dari 4 bagian, maka kakek diberikan langsung sepertiga saudara sisanya. Selesai. Karena kalau kita mengkosamakan, bahaya di kakek lumayan kecil. Kan? Berapa kalau mengkosamakan? 2, 2, 2, 1. Per berapa? Per 7. Lumayan jauh kan? 2/7 dengan 1/3 ya. Maka si kakek ngambil yang bagian terbesar itu 1/3. Nah di sini kakek langsung kita berikan 1/3 sisa buat saudara kandung saya nggak dihitung dan nggak dapat. Itu namanya ghairu muadah. Baik. Coba lagi. Mayit meninggalkan kakek, kemudian saudara laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Baik. Tentukan dulu apakah ini muadah atau ghairu muadah. Lihat kandungnya dulu, ini. Apakah ini muadah atau ghairu muadah? 4. Ghairu muadah. Ghairu muadah. Ghairu muadah. Kenapa? Lebih besar sama dengan 4. Pas 4 ya, ini. Berarti saya gimana ya? Dihitung gak? Gak dihitung. Dapat gak? Gak dapat. Udah coret. 4 ya pas ya. Berapa kakek? Seperti kakek. Muka sama sepertiga? Empat, sama aja sepertiga. Jelas ya? Oke. Jadi sebelum menentukan kakek itu sepertiga dan muka sama, tentukan dulu nasib si seayah ini. Itu atau enggak? Ya. Baik, kita lihat tadi ada pengecualian apa ya? adalah kecuali, ini kan kata di dalam ayat, kecuali jika saudara kandungnya perempuan keluar lagi. Ini kenapa lagi? Gimana caranya? Baik, kita lihat. Kalau dari tadi kan saudara saya kasihan banget tuh, dihitung aja, tapi gak dapat. Nah sekarang ada sesuatu buat dia, ya. Ini insyaallah. Tau kan dihitung nanti yang bisa begini, luar biasa yang bisa merangkul semuanya, ya. Ini si kaki kenapa dipersempit, ya kan? Kita kasih keluar saudara kandung. Tadi sesuai dengan kesepakatan di awal ya, alasan masih ingat alasannya kenapa saudara kandung ini kita akan angkat, kita kan ya, dari segi kebutuhan, ya, dari segi kedekatan. Dekat mana nih? Si main dengan kakeknya apa dengan kakaknya? Beda ya kan, kakak dan kakek. Dekat kan? Kakaknya. Maka ini kita persempit gitu kan jatah si kakek ini. Karena kalau longgar dengan kakek ini, wah HP-nya kemana-mana tuh, mama-mama, jauh banget. Sedangkan kakaknya sendiri, abangnya gitu kan ya, padahal dulu dia nyebokin gitu kan ya, yang ngasih modal dan sebagainya, nah di sini. Baik. Main meninggalkan kakek, kemudian saudara perempuan kandung, saudara laki kandung. Maaf, saya apa? Kakek, saudara perempuan kandung, satu orang, kemudian saudara laki saya. Baik, langkah pertama gimana? Tentukan dulu apakah ini mu'adah atau ghair mu'adah. Mu'adah kan? Mu'adah. Kenapa mu'adah? Karena lebih kecil jumlah saudara kandungnya. Sini ya. Lebih kecil. Ini nih. Hanya berbagian di sini? Satu. Satu bagian. Berarti dihitung gak saya? Dihitung. Dihitung ya. Oke, kasihan dari kita tulis nih. Dihitung ya. Kita kasih kotak hijau. Ini tanda dihitung untuk menentukan berapa si kakek. Berapa kakek ini? Sekarang jumlah saudara berapa? Tiga. Tiga. Berapa kakek ini? Mau kos sama atau sepertiga? Kalau jumlah saudaranya hanya tiga bagian. Mau kos sama. Kuali empat. Mau kos sama ya? Oke. Okay. Kita mau kos sama kan itu? Itu berapa? Dua. Satu. Dua. Selesai ya? Per berapa? Per lima. Maaf. Lima. Dimukosamakan. Ini lima. Dengan hitungan ini satu, ini dua. Belum selesai. Ya. Ini mukosama untuk si kakek, bukan untuk saudara. Bagian ini, apakah berlaku seperti ini, Bu? Dua bagi satu? Berarti dibalikin. Berlaku nggak dua bagi satu? Buat saudara perempuan kandung dan saudara laki saya, apakah berlaku dua bagi satu? Iya. Ini mau kos sama itu jatah siapa? Si kakek, kan? Kita selesai. Nah, si kakek mau kos sama. Karena sisanya, tiga saham, apakah kita bagikan tiga saham ini dua bagi satu antara saudara perempuan kandung dan saudara laki saya? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena nggak selevel. Yang dua dari satu itu harus selevel. Dua-duanya kandung, ini bukan kandung. Bukan sama seperti perempuannya kandung, cowoknya muasibnya seayah, itu bukan muasib. Muasib itu harus selevel dengan dia, harus sama-sama kandung. Berarti ini bukan kayak gini hitungannya. Kembali kepada jangka asal saudara perempuan kandung, kalau sendirian berapa bagiannya? Setengah. Berapa setengah dari lima? Kan lima kan sahamnya? Berapa setengahnya? Dua setengah kan? Koma nih. Di formen gak mau koma-koma. Di bengkaknya kali berapa? Biar gak koma. Dua. Kali dua. Dari mana dua itu? Rumus. Rumus. Ya, jadi gak bingung rumus. Kali dua. Kali dua, supaya apa? Biar bisa mendapatkan setengah bagian untuk saudara. Karena ini jatah aslinya adalah setengah bagian. Iya. Kali dua kan? Berapa nih? Sepuluh. Sepuluh. Empat. Empat. Berapa setengahnya? Enam. Lima. Setengah dari sepuluh? Lima. Lima kan? Lima. Bisa berapa? Satu. Nah, lumayan pak, seper sepuluh. kali 10 triliun kok. Kecuali ya, ini kecualian. Kecuali jika saudara kandungnya perempuan, satu orang lagi. Kalau orang nggak jadi dapat tuh saudara saya. Baik, jelas ya. Jadi ini angka setengahnya itu kembali ke asal. Jadi 3 saham ini tidak ada berbanding 1, tapi kembali saudara perempuan kandung ngambil jatahnya setengahnya. Setengah dari 5 nggak bisa. Kalikan dengan 2. 2 kali 5 10, 2 kali 4, 2 kali 2 4. Nah, setengah dari 10 5. Nah, sisa untuk saudara saya 1 saham. Selesai. Baik, ini di sini saya lihat kedatangan saya itu luar biasa. Hitungannya sampai ke sana, Bu. Ya. Baik. Contoh lain. Ya. Gimana? Kenapa? Bagian dia? Oh, bagian itu setengah kan? Aslinya kan kalau yang tadi kan yang cowok ini kan asobah ya? Asobah. Nah, ketika perempuan saja, kasih bagian asli dia setengah bagian. Ya, baik. Coba kalau saudara perempuan kandungnya 2, Ustaz. Kalau 2, berapa? 23 kan? Enggak berlaku. 23. Jadi saudara kakek saya pasti enggak ini. Kakek. Setelah kakek. 1/3, setelah kakek. 3/5 kan? 3/5. Cukup enggak 23 ya? 3/5? Enggak. Enggak cukup kan? Udah sisa buat orang tua, si ayah enggak dapat. Dihitung saja. Jadi kan masih ada sisa kan? Jadi ini enggak ngambil sisa semuanya. Kalau ini laki, oke, menghijab. Kalau perempuan enggak menghijab. Dia maksimal ngambil jatah dia setengah aja. Setengah dari yang ada, 5 saham. Setengahnya, 2,5 kali 2 biar genap tegangnya. Masih ada sisa, ambil oleh saya. Karena dia bagiannya Pak Asola. Nggak terhijab oleh saudara perempuan kandung. Gitu ya. Berarti kalau saudara perempuan kandungnya 2, tetap dihitung seperti ini. Sisanya kurang. Nggak ada sisa. Coba kita hitung ya. Iya. Hitung ya. Kakek dengan saudara perempuan kandung 2 orang. Tambah di sini saudara laki seayah. Oke. Pertama kita urut dulu kakek. Jangan dulu saudara, kakek dulu. Jangan kasihan. Udah mau tanda. Belum tentu. Oke. Ini mau ada bukan? 2, 4. Lihat yang kandung. Ini kan? 4. Mau ada bukan? Kurang dari 4. Kenapa mau ada? Kurang dari 4. Kurang dari 4, ini cuma 2 nih. Perempuan dua-duanya. 2 saham ya. Ini nih. Berarti mau ada. Kalau mau ada gimana? Hitung. Berarti berapa persen jumlah bagian saudara? 4. Ada? 4. 4 bagian ya. Kalau 4 bagian saudara berapa kakek? 1/3 atau muka sama sama aja. Muka sama. Dan ini sama ya. Mau pakai apa? 1/3 atau muka sama? 1/3. Hah? Sama aja kan? Jadi susah. Kalau kita muka sama kan? Artinya gini kan? 2, 1, 1, 2. Gitu kan? Iya. Ini memukosamakan buat jatah kakek. Bukan saudara, bukan? Kakek. Oh iya. Kalau berapa jadinya? 6. Ber? 6. 6 ya? 6 atau 4? 6. 6 ya? Selesai kakek ya? Kakek 2/6. Oke. Ini 6, diambil 2. Bisa berapa? 4. 4/6. Kecilkan jadi berapa? 2/3. Pas jatahnya 2/3. Ambil. Kan 2/3 dapat lagi. 4 kan? Ini mohon maaf. Sudah 4/3 buat dia. Ya. Oh iya. Berarti saudara laki seayah itu enggak dapat dan kakek dapat ya? Iya. Kayak tadi syaratnya itu saudara seayah mendapat sesuatu kapan? Jika saudara kandungnya perempuan satu orang pun. Satu orang saja. Kalau 2 orang, wes. Emangnya tadi 2/3. Dia nggak menghijab, cuma saham udah habis. Nggak usah dipaksain, mohon maaf, kan ya. Nah, di sini bu, ini kan kelihatannya memicu konflik ya. Apalagi si kakek. Kalau si kakek belajar faroid ini, wah ini seru saya dihitung ini jatuhnya jadi sedikit gitu ya. Baik, di sinilah ada ayat menghibur kan, di ayat ke-8. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin fal sukur. Kayak tadi seru saya baca-baca begitu untuk bunga-bunga kan, wah dapat kuasa haknya ternyata. Dapat apa-apa ini? Dua saham ini kan hanya tujuan memposa buat si kakek, bukan buat mereka semua, bukan. Ingat ya, memposa sama ini untuk menentukan bagian kakek, bukan untuk saudara, bukan. Hanya rembing saja, saudara dihitung saja. Ini untuk memposa sama. Karena sejatinya tetap kembali kepada asalnya. Ini satu orang setengah, dua orang 23. Kalau lagi perempuan ini asabah bilawer, 21. Berlaku seperti itu. Ya tetap berlaku. Baik. Ustaz, kalau ingat ada kaidah itu Ustaz yang kalau ada dua laki-laki dia sudah jadi asobah. Itu ini enggak berlaku di sini ya. Yang mana, Bu? Ketika ada dua laki-laki di satu lagi jadi yang terkuat nanti akan jadi asobah. Itu enggak berlaku untuk saudara saya dan kakak. Laki-laki jadi dua laki-laki. Pasti yang satu jadi asobah. Kalau ini sorry. Kalau ada laki-laki yang terdekat dengan ini, dengan mayit, dia jadi asobah. Kalau ini nggak berlaku ya, saudara perempuan dengan saudara laki seayah. Ini kan laki-laki. Ini kan laki-laki. Dia nggak bisa jadi asobahnya ya. Ini sebenarnya asobah seayah itu, cuma asobahnya kondisi terakhir. Nggak ada apa-apa. Ini nggak terhijab, cuma saham habis. Jadi sebenarnya dia asobah juga sebenarnya. Iya. Yeah. Sebenarnya asobah juga. Iya. Yeah. Ini asobah karena perempuan nggak menghijab. Nah, rumusan kita kan saudara laki kandung menghijab saudara seayah. Tapi saudara perempuan kandung enggak menghijab. Ya. Tapi dia pakai hijab. Baik. Gini ya. Oke, contoh lain. Kita kembangkan lagi, ya. Masih di sisa sedikit tadi ya. Kita kembangkan lagi. Ya, misalkan di sini ada kakek, kemudian saudara perempuan kandung satu orang, ada saudara laki seayah, ada saudara perempuan seayah. Pertanyaan saya, apakah saudara seayah mendapatkan sesuatu? Dapatkan sesuatu? Kakek, saudara perempuan kandung, saudara laki seayah. Rumusannya tahu kan kata kuncinya? Iya. Perempuan kandung satu orang. Ini kan satu orang ya? Iya. Dapat sesuatu. Yang dilihat ini yang pokoknya saudara kandung pasti dapat karena ada sisa. Kayak kita itu. Oke. Berapa saja? Pertama ini muadah bukan? Muadah. Muadah. Kenapa muadah? Karena hanya saudara perempuan kandung satu orang juga. Saudara kandungnya cuma satu bagian. Berarti dihitung gak selesai? Dihitung kan, karena mau ada kan? Berapa jadinya? Berarti 5, 4. Berapa? 4. Oh iya 4 ya. Tentu kan buat kakek. Berapa kakek kalau ini 4? Sepertiga. Sepertiga atau buka sama? Sama aja. Oke. Okay. Mancing ya. Kita buka sama kan ya. Kita tentukan kakek buka sama. 2, 1, 2, 1. Per berapa? Per enam. Selesai? Selesai kakek. Belum selesai ya? Baru kakek. Selesai pakai belum? Nah, selamat. Sekarang saudara, apakah seperti ini hitungannya? Tidak, enggak. 1, 2, 1? Enggak. Berapa jatah saudara perempuan kandung? Setengah. Ambil setengahnya. Berapa setengah dari 6? 3. Ambil 3. Bisa berapa? 1. 1 buat berapa? 3. Buat kali 3. Kita ganti ya. Berapa nih? 18. 3 kali 2? 6. 3 kali 3? 9. 3 kali 1? 21. Selesai. Masih ada. Lumayan. Per 18. Pokoknya rumusannya, kalau saudara perpangkalnya satu orang, itu kan dimuadahkan, maka saudara saya dapat sesuatu. Ya, insya Allah. Kasih tahu tuh. Tapi kalau perempuan kandungnya sudah dua orang atau lebih, apalagi yang laki ya, kalau laki dia jangan menghijab, yang perempuan ya masih memberikan rahmat ya perempuan ini, kasih sayang ke saudara-saudaranya walaupun hanya sedikit bagiannya. Gak masalah, mungkin dapat daripada itu banyak. Jadi di kondisi ini, ketika saudara perempuan hanya satu orang, maka saudara-saudaranya dihitung dan dapat bagian. Ya. Tapi kalau saudara-saudaranya sudah laki-laki, udah hanya dihitung saja dan tanpa mendapatkan bagian sedikit pun. Baik, silakan ada pertanyaan. Contoh-contohnya di sini lebih enak dibaca karena ada penjelasan. Jumlah bagian saudara kandung untuk menentukan muada atau gair muada. Jelas? Baik. Terakhir, insyaallah Jumat depan kita akan merojaah semuanya. Insyaallah. Bisa wajibah kakek. Ujian dong. Ujian dong. Ujian yang tingkat. Ini dari Zau. Masya Allah. Ini dari dulu gak saya bu. Dulu aja gak pakai kendaraan, pakai spidol aja. Masya Allah. Baik. Oke, kita fokus di kondisi terakhir. Di mana kakek bersama dua golongan langsung, tetapi ada tambahan, ya. Apa itu? Bersama dengan ashabul furud. Kondisi terakhir. Sama di sini, karena ini bagian kedua, maka sebelum bicara masalah bagian kakek, tentukan dulu masalahnya, apakah dia muada, ya, ataukah ghair muada. Kalau tadi ketika pembahasan yang pertama, ya, muada dan gair muadanya, patokannya apa? Jumlah bagian saudara kandung. Ya, jumlah bagian saudara kandung. Ya, begini. Di sini untuk menentukan muada dan gair muadanya lihat sisa. Sama kayak tadi. Sisa setelah apa? Ashabul furud. Berapa sisanya? Ini menunjukkan muada gair muada lihat sisa setelah ashabul furud. Kalau sisanya lebih, ini disebut muada, maksudnya apa? Saudara saya dihitung. Kapan? Ketika sisa itu lebih dari seperempat. Jelas? Lihat kolomnya. Muada akan dihitung kapan? Saudara saya dihitung jika sisa setelah ashabul furud lebih dari seperempat. Oke, okay? Itu urusannya. Kalau sudah muada, maka langsung hitungannya kakek, ya, di sini kondisi ini kakek langsung memilih. antara tiga kemungkinan. Apakah mokoh sawat, ataukah sepertiga sisa, ataukah sepernap. Kondisi keberapa di sini? Yang bagian pertama. Kondisi keberapa? Kondisi ke? Yang terakhir. Kan empat kondisi itu. Gak ada sisa. Keempat. Nah, kondisi keempat. Ini kan langsung. Ini langsung. Jadi ini tidak melalui ketahapan 1, 2, 3, langsung ke 4. Ini kalau sudah terdeteksi itu mau ada. Kapan mau ada? Kalau sisanya lebih dari 1/4. Ya, maka langsung kakek tentukan 3 kemungkinan ini. Sebaliknya, kalau bapak ibu menemukan, oh ini gara mau ada. Kapan tahu gara mau ada? Kalau sisanya kurang dari ya. Sama dengan sisanya berapa? Kecil sama dengan seperempat. Sisa adalah kurang atau sama dengan 1/4 bagian. Jika sisa kurang atau sama dengan 1/4, maka praktekkan di 4 kondisi itu. 1, 2, 3, 4. Ketika belajar di sini nih, ya, yang ini, yang 4 kondisi ini, copot ke sini. Ya, ini jawabannya. Tinggal menelusuri soal-soal. Jelas bagiannya ya. Jadi yang kaidah besar ini sama dengan yang kaidah yang dulu itu. Langsung empat kondisi ini. Kalau nggak ada sisa, kasih 1/6. Kalau sisanya kurang 1/6, kasih 1/6. Kalau sisanya pas di 1/6, maka 1/6 buat kakek. Kalau sisanya lebih dari 1/6, kan masih di 1/4 kan? Masih ini. Bedanya, kalau ini langsung saklek di 3 kondisi ini, kalau ini enggak, ada tahapan-tahapannya. 4 kondisi di itu. Oke, contoh. Mayit meninggalkan suami, anak perempuan, kakek, saudara laki kandung, saudara laki seayah. Tiga. Sekarang kita menemukan ashabul qubur. Siapa di sini asalnya? Orang ya. Suami dan perempuan. Pengkal dulu. Berapa sisa setelah mereka? Tekan itu. Berapa sisa setelah suami dan anak perempuan? Berapa KPK ya? 1/4. 4. Ini 1/2. Pokok masalahnya? 4. 4 bagi 4. 1. 1 bagi 2. 2. Sisa berapa? 1. 1/4. Apakah mau ada atau gak mau ada? 1/4. Apakah mau ada atau gak mau ada? Ghairu mau ada. Ghairu mau ada. Gitu kan ya? Ghairu mau ada. Berarti di sini, kalau ghairu mau ada, ibu lihat lagi cocoknya di kondisi keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang mana nih cocoknya? Ada sisa. Apakah rumusan pertama kita pakai langsung 1/6? Saudara dapat. Di sini berapa tadi sisa? Sisa lebih dari 1/6 berarti. 1/4. Tadi berapa saja? 1/4. Berarti kayaknya yang mana kita pakai di sini? Keempat. Yang keempat. Yang keempat gimana? Sisa lebih dari 1/4. Hidup tiga-tiga. Gitu. Cari lagi. Oke. Oke, kita lihat coba ya. Ini. Banyak. Tambahin di sini, ya, cucu, kakek, kemudian saudara laki kandung dengan saudara laki seayah. Berarti ini garis ininya menggali di sini ya, sampai ke cucu perempuan. Berapa sisa? Berapa jujur? 1/6. Ya. Berapa? 12. Bagi 4, 3, bagi 2, 6, bagi 6, 2, 2. Bisa berapa? 1. 1/12. Sisa 1/12. Silakan jawab. Muadah atau gair muadah? Gair muadah. Jadi di sini cocokkan sekarang. Kayak keberapa? 1, 2, 3, 4. Sisa 1/12. Yang mana? 2, kurang dari 1. Kayaknya enggak? 2. Kayaknya berapa? 2. Sebutan yang kedua itu? Kurang dari 1/6. Nah, ini jawabannya. Ya. Gitu ya, cara hitungnya. Oh, ini sisa 1/12 nih. Kurang dari 1/6. Berarti gimana jawabannya? Kakek 1/6. Kakek 1/6. Saudara? Enggak dapat. Ini saudara saya dihitung enggak? Woi Remo, Anda nggak dihitung, nggak dihitung. Sisanya 1/12. Iya, iya. Ini yang saya dihitung nggak? Tidak. Nggak dihitung. Woi Remo, Anda. Langsung coret. Iya. Jadi ya. Soalnya kamu dapat nggak? Kak Tanu dapat. Dapat nggak? Belum tahu. Soalnya nggak, nggak dapat ya. Nggak dapat. Lagi juga. Oh gitu. Ya. Jadi saudara saya dihitung, kemudian saudara kandung, ya. Dilihat juga tapi nggak dapat ternyata karena kakek pun 1/6-nya ini 1/6 bukan asli ya karena terjadi ya ada rusak. Jadi berapa pernya? 13. Selesai. Oke, siapa yang mau ada? Ini kalau mau ada. Baik, meninggalkan, misalkan suami, kakek, saudara laki kandung, saudara laki saya. Baik, ini bagian pertama atau bagian kedua? Suami, bagian kedua. Pertama atau kedua? Kedua. Kenapa kedua? Karena ketemu saudara kandung. Ada saudara saya. Saya. Oke. Kalau luar kedua, ini kondisi keberapa? Kondisi pertama atau kondisi kedua? Setengah. Kenapa? Bersama asal buruk. Bersama asal buruk. Yang mana itu? Suami. Suami. Baik. Jadi cara deteksinya pakai bagan itu ya? Iya. Ini bagan pertama atau kedua ya? Oh, ini ketiga. Berarti kursusnya ngelayang. Baik. Udah ya, ketawa nih. Ini bagian kedua, kondisi kedua. Nah, sekarang karena di bagian kedua, berarti untuk menentukan kakek ini tentukan dulu masalahnya. Mu'adah atau bukan? Mu'adah. Dari mana tahu mu'adah? Lebih dari 4, sisanya. Patokannya apa di sini? Suami setengah. Sisa. Dan asal usul. Sini berapa? Setengah. Ini sisa kan setengah. Oh, lebih dari 4. Berarti mau ada dan mau ada berarti apa? Dihitung saudara sayangnya. Ini dihitung nanti ketika mau sama itu. Ya. Oke. Okay. Jelas kan? Berarti di sini sisanya setengah. Kita hitung di sini suami setengah. Ini mau sama. Ini dapat huruf S, M, K, S, semuanya mau sama karena dihitung ini beda yang tadi kalau sini coret aja kan ini enggak, masih halus ini ya kita anggap ya, kita angkat dulu beda angka, langsung tabok maksudnya, bagiannya diambil oke, ini berapa pokoknya? 2, 1, 1 1 itu berapa? 3. Ini kan sisa 1 kan? Untuk berapa? 3. 3, ya dihitung. Dihitung ya, dihitung. Baik. Kali berapa dong? Kali 3. Kali 3. Dari mana 3? Rumus. Ini 3 bagian. 1, 1, 1 ini mau ada. Dihitung saya. Berapa kali? 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 1? 3 kan? 1, 1 semua. Kaki berapa? 1. Saudara kandung? 2. Dari mana 2? Ngambilnya ke saya. Iya kan, aslinya kan awalnya 1-1 ya, kan? Ya. Tapi dia mau hijab, hampir nah, itu mau pasang namanya. Itu namanya mau ada. Menghitung saudara saya tanpa mengambil. Oke. Di sini kakek berapa? Sepernap. Ya kan? Hmm. Sepernap. Ada selesai belum? Hmm? Ini. Penyelesaiannya ada selesai belum sini? Sampai sini? Udah. Belum. Tiga kan? Tiga. Mm-hmm. Kalau mau ada, sisa lebih dari 4, kakek pilih tiga ini. Kok sama seperti kisah? Belum ketahuan mana yang besar ini. Ya udah pasti ini 1/6 sama 1/6. Udah pasti ya. Kita belum tahu nih kalau hitungan seperti sisa berapa. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini suami setengah, kakek ini kan kok sama. Ya kan? Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kita berikan kakek ini 1/3 sisa. Ini sisa. Ya, dapat sa nih buat selesai ayah. Dihitung. Sisa. Baik. Dihitung kan? Berapa kakeknya? 6. 6. 6 bagi 2? 3. Sisa berapa? 3. 3. 1/3-nya berapa? 1. Berapa sisa terakhir? 2. Untuk siapa? Saudara seandung. Hanya untuk kandung saja. Ini warna. Dihitung saja. Berapa kakek di sini? 1/6. Semuanya 1/6 berarti. Iya. Ya kan? Sama. Antara mokoh sama 1/3 dan 1/6. Di sini 1/5, ini 1/6. Ini sisa. Sekian ya. Berapa KPK-nya? 6. Bagi 2? 3. 3. Bagi 6? 1. Sisa berapa? 2. Sisa 3. Eh? 2. 2 ya. Untuk saudara kandung. Ini gak ada. Kakek sama, sama ya. Karena tiga tiganya sama. Nah, kita nggak tahu gitu, makanya hitung tiga tiganya. Baik, alhamdulillah. Ini sudah selesai. Jadi kakek diberi ini, diberi apa? Diberi kesempatan untuk memilih kalau misalkan beda. Bukan diberikan kesempatan memilih, tapi kakek kasih yang terbanyak. Oh iya. Tapi dia tiga pilihan, hitungnya. Apakah mau bersama, 1/3 sisa atau pernah? Ya walaupun si kakek lulusan SD, pasti kayaknya terbanyak lah. Baik, alhamdulillah, insya Allah, coba teman kita akan belajar semuanya dari pertemuan awal yang level 1 sampai level advance. Silakan buka pertanyaannya, dengan ya. Kalau ada, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan bertanya. Mohon kehadirannya, dan insya Allah. Sertifikatnya Pak Herik? Ya. Gimana Pak sertifikat? Udah oke, oke? Bisa ya? Baik. Soalnya sekarang saya bahas ya. Mohon di grup, ya di grup. Ini yang Pak Ervan. Nama lengkapnya. Karena ibu akan mendapatkan langsung pas sertifikat. Wow, banyak banget. Ya, beginner. Halo, satu ya? Ervan aja. Jangan nanti ya. Baik. Mohon nama lengkapnya dulu untuk masuk ke admin kami supaya ya kelarnya mohon sekiranya ada di sini mungkin RA Feni sekiranya RA nggak baik RA mohon gak apa-apa ya baik insya Allah sertifikatnya yang terletak langsung saya bagikan ya jadi alhamdulillah dari sekian peserta angkatan ke-7 penentuannya cuma tepat nih yang berhasil lolos ke Irfan ini Bapak Ibu yang terpilih insya Allah mudah-mudahan ya amin. Baik ini jangan merasa puas dengan apa yang telah dicapai ya jadi yang paling membantu Bapak Ibu ya kalau saya belajar sampai ini itu puluhan tahun Bapak Ibu 4 tahun di pesantren 4 tahun ngerti 4 tahun di Cairo jadi lengkap 12 tahun saya belajar sampai ke kakek nenek nah kalau bapak ibu hanya dengan berapa pertemuan? 4 20 pertemuan ya kan? 15 plus 5 keren dan siapa? Bapak ibu? Ya Allah baik alhamdulillah kita tutup berdoa insya Allah masih ada pertemuan terakhir ya teman-teman untuk menikmati pulang semuanya silakan mengumpulkan permasalahannya kalau ada pertanyaan kami yang bertanya Waalaikumsalam. Yuk, silakan. Mari kita.